به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan sekarang pada tafsir surah An-Nuh. Tafsir surah Nuh dalam tafsir Al-Qur'anil Azim yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Al-Mufassir Al-Mu'arrikh Al-Faqih Ismail ibn Umar ibn Kathir al-Dimashqi al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Qala rahimahullah tafsir surah Nuh. Tafsir surah Nuh. Wahia Makiyah. Surah ini merupakan surah Makiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, an anzir qaumak, agar supaya engkau wahai Nuh memberikan peringatan kepada kaummu, min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim, sebelum datang kepada mereka azab yang sangat pedih. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Berkata Nuh, wahai kaumku, sesungguhnya aku datang kepada kalian untuk memberikan peringatan yang sangat jelas. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Peringatan tersebut adalah supaya kalian beribadah kepada Allah semata, supaya kalian bertakwa kepada Allah dan taat kepada Allah. Beribadah kepada Allah, takwa kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir lakum min dhunubikum. Niscaya kalau kalian beribadah kepada Allah, bertakwa kepadanya dan taat kepadanya, niscaya Allah akan mengampuni bagi kalian dari dosa-dosa kalian. Wa yuakhirukum ila ajalin musamma, dan akan mengakhirkan kalian sampai waktu tertentu. Itu akan dipanjangkan umurnya kalau kalian beribadah, bertakwa dan taat. Inna ajalallah idza jaa la yuakhir. Sesungguhnya ajal yang Allah tetapkan apabila telah datang tidak akan diakhirkan. Law kuntum ta'lamun, kalaulah kalian mengetahui. Berkata Imam Al-Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala mukhbiran 'an Nuhin 'alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sini mengkhabarkan mengenai Nuh, annahu arsalahu ila qaumihi, bahwasanya beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau, mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, amiran lah, untuk ya memberi perintah kepadanya, ayunzirahum ba'sallahi qabla hululihi bihim, agar supaya Nabi Nuh memberikan peringatan kepada kaumnya terhadap ancaman yang akan Allah turunkan berupa azab, berupa bencana sebelum ya bencana tersebut datang kepada mereka. Diberi peringatan. Fa in tabu wa anabu rufi'a anhum. Kalau mereka bertaubat, kembali ke jalan Allah, maka akan diangkat dari mereka azab tersebut. Wa li hadza qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Nuh tadi, an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Yaitu untuk supaya memberikan peringatan kepada kaummu ya sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Maka Nabi Nuh mengatakan, wahai kaumku, sesungguhnya aku diutus kepada kalian sebagai pemberi peringatan yang sangat jelas. Ay bayyinan nadharah zahiral amri wa wadihah. Ya. Yaitu peringatan yang sangat jelas, perintah yang sangat jelas pula, sangat tampak dan sangat gamblang. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesamaran. Ya. Apa perintah tersebut? Ani'budullaha wattaquh. Yaitu perintah untuk supaya mereka beribadah kepada Allah semata. beribadah kepada Allah semata. Gamblang kan? Mudah. Tidak sulit. Ya. Meminta hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, meminta rizki hanya kepada Allah, meminta hujan hanya kepada Allah. Gampang. Mudah. Jelas. Wattaquh. Dan hendaknya mereka hanya takut kepada Allah. Ayatruku maharimah wastanibu ma'athamah. Yaitu, tinggalkanlah oleh mereka perkara-perkara yang Allah haramkan, dan jauhilah oleh mereka perkara-perkara yang jelek di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ati'un, dan hendaknya mereka taat kepadaku. Fima amurukum bih wa anhakum anhu. Yaitu pada perkara yang aku perintahkan dengannya dan aku larang darinya. Tiga perintah ini. Beribadah kepada Allah, perintah untuk takwa kepada Allah, dan perintah untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perintahnya sangat mudah, gamblang, dan jelas. Semua bisa memahaminya. Gampang sekali. Yaghfir lakum min dzunubikum. Kalau kalian beribadah kepada Allah, bertakwa dan taat, niscaya Allah akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Ai idza fa'altum ma amurukum bih wa shadaqtum ma arsaltu bihi ilaikum ghafarallahu lakum dzunubakum. Kalaulah kalian melakukan apa yang aku perintahkan kalian dengannya, dan mereka dan kalian ya membenarkan ma ursiltu bih ilaikum, membenarkan apa yang aku diutus dengannya kepada kalian, ghafarallahu lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa min hahuna qila inna hadza idah. Ada mengatakan min di sini ya yaghfir lakum min dzunubikum. Min di sini tambahan saja. Ya, ada yang mengatakan demikian. Sehingga kita artikan tadi Allah akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Minnya tidak kita terjemahkan karena tambahan lafaz saja. Walakinil qaul bi ziyadatiha fil itsbati qalil. Tetapi pembahasan tentang penambahan min dalam bahasa ya, dalam Al-Qur'an ya, dalam sighah itsbat, dalam penetapan. Jadi konteks kata penetapan Allah mengampuni kalian. Ini kan konteks katanya penetapan. Nah, kalimat min sebagai zaidah pada konteks kalimat penetapan itu sedikit sebenarnya. Wa minhu qawlu ba'dil Arab. Oleh karena itu sebagian orang Arab ya ada yang mengatakan dalam istilah bahasa mereka qad kana min matar. Qad kana min matar. Ya. Sungguh ini dari sebagian hujan. Maksudnya adalah ini adalah hujan. Ya. Jadi darinya itu adalah tambahan saja untuk menekankan. Wakila ada yang mengatakan innaha bima'na an taqdirihi yasfih lakum an dunubikum. Ada yang mengatakan bahwasanya minnya di sini bermakna. Tetapi ada kalimat yang dihilangkan secara makna tetapi dipahami secara ya pemahaman oleh orang yang mengucapkan. Ya, yaitu maknanya yasfih lakum an dunubikum. Niscaya Allah akan mengampuni dari dosa-dosa kalian. Ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Wa qila ada yang mengatakan innaha litab'id. Ada yang mengatakan untuk tab'id sebagian. Min secara asal itu litab'id sebagian. Jadi yaghfir lakum min dzunubikum, niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian. Ini penerjemahan yang kedua. Ay yaghfir lakum adh-dhunuba al-'azima alladhi wa'adakum 'ala tikabikum iyyaha al-intiqam. Yaitu Allah akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa yang besar yang Allah ancam apabila kalian melakukan dosa besar tersebut akan mendapatkan azab yang pedih. Ya, maka Allah akan ampuni jika kalian bertakwa, jika kalian beribadah bertakwa dan taat kepada Allah. Ya. Wa yu'akhirukum ila ajalin musamma, dan niscaya Allah akan mengakhirkan kalian pada waktu yang tertentu. Ai yamuddu bi a'marikum wa yadra'a 'ankum al-'adzab alladhi illam tastanibu ma nahakum 'anhu aw qa'ahu bikum. Yaitu Allah akan menambah panjang umur kalian dan akan mencegah dari kalian azab yang kalaulah kalian hindari ya, yang kalian apabila menghindarinya yang diperintahkan memang untuk kalian hindari ya, menghindari apa yang kami larang darinya ya, yang sebenarnya itu akan terjadi atas kalian, tapi karena bertakwa beribadah dan taat, akhirnya Allah angkat adab tersebut. Salah satu ya untuk mengangkat bala, musibah, bencana adalah kita bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, taat pada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qad yastadillu bi hadhihi al-ayah may yaqul, ada yang berdalilkan dengan ayat ini, ulama yang berpendapat inna ta'ata wal birra wasilatul rahim yuzadu biha fil umri haqiqatan kama warda bihi al hadis silatul rahim tazidu fil umr. Sesungguhnya ketaatan dan kebaikan, berbakti ya, berbuat ketaatan pada Allah, berbakti kepada orang tua, bersilatul rahim, itu akan menambah umur secara hakiki. Artinya umur kita itu 50 misalkan, karena silaturahim ditambah menjadi berapa? 60 misalkan. Sebagaimana dalam hadis, silaturahim tazidu fil umur. Silaturahim itu akan menambahkan umur. Ya. Dalam hadis yang sering kita dengar pula, man arada ayyusata fi rizqihi wa yunsafi umri falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya dihamparkan, semakin banyak, semakin mudah, semakin luas dan ingin dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahimlah. Maka ini penambahannya adalah secara hakiki. Allah tambah benar-benar. Karena ada ulama yang berpendapat yang dimaksud bertambahnya umur karena silaturahim, karena birrul walidain, karena berbuat ketaatan, itu adalah maksudnya barokah dari umur tadi. Barokahnya bertambah walaupun umurnya tetap. Ya. Mungkin kita bisa sinkronkan sebagaimana diterangkan oleh sebagian ulama bahwasanya penambahan umur itu tidak bertentangan dengan apa yang Allah tetapkan dari takdirnya. Karena ketika ditambah umur pun itu tidak lepas dari takdir Allah. Karena Allah ketika menakdirkan sesuatu, Allah itu maha mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Ya. Sehingga yang apa yang ditetapkan, apa yang terjadi, ditambahnya umur kita semakin panjang, semakin barokah, misalkan karena silaturahim, karena birrul walidain, karena ketaatan, itu semuanya sudah tercatat pula di Lauhul Mahfudz. Ya, 50 ribu tahun sebelum kita diciptakan. Karena Allah maha mengetahui. Sebelum kita diciptakan, umur kita akan ditetapkan, akan dipanjangkan. Dan ini semuanya tidak bertentangan dengan takdir Allah. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala bukan hanya terkait tentang kehendak, bukan hanya terkait tentang penciptaan Allah, bukan terkait tentang keinginan Allah saja, tetapi terkait dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga benar-benar ketaatan, birrul walidain, silaturahim, ini akan menambahkan umur secara hakiki. Yang perlu dibahas adalah kita nggak tahu umur kita. Ya, kita nggak tahu umur kita. Barangkali ada istilah orang biasanya, misalnya ya kalau orang apik umurnya pendek, misalnya. Istilahnya orang Jawa. Kok sing maksiat umurnya dawa-dawa, misalnya. Ya kita kan nggak tahu umur kita. Ya. Barangkali seharusnya umur kita 30 karena kita baik jadi 40. Kan kita enggak tahu, ya kan? Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kita imani bahwasanya dengan kita berbuat baik, birrul walidain, silaturahim, itu akan menambahkan umur kita. Semakin bertambah umurnya. Ya. Qauluhu ta'ala inna ajalallahi idza ja'a la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya apa yang Allah tetapkan apabila sudah datang itu tidak akan diakhirkan, tidak akan ditunda. Kalau kalian mengetahui, ai badiru bitta'ah. Apa maksudnya ayat ini? Rupanya adalah maksudnya badiru bitta'ah qabla hululin naqamah. Bersegeralah kalian untuk taat pada Allah sebelum datangnya azab, sebelum datangnya siksaan Allah, sebelum datang kematian. Fa innahu idza amara ta'ala biqauli dzalik, karena kalau Allah sudah memerintahkan itu terjadi, la yurad, tidak akan bisa tertolak, wala yumana', dan tidak bisa dihalangi. Kalau Allah sudah berkehendak tidak bisa dihalangi. Fa innahul 'azhim alladzi qad qahara kull syai', karena Allah itu adalah yang maha agung, yang menguasai segala sesuatu. Al 'aziz alladzi danat li 'izzatihi jami'ul makhluqat, yang maha perkasa di mana semua makhluk itu tunduk pada keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah maksudnya, apabila datang ajal Allah, tidak akan bisa diakhirkan. Yaitu bersegeralah sebelum datang keputusan Allah, sebelum datang perintah Allah kepada malaikat untuk mencabut ruh kita. Sebelum Allah perintahkan malaikat untuk menurunkan azab. Ya. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini semakin seharusnya semakin menambah kita untuk taat pada Allah, untuk birrul walidain, dan untuk bersilaturrahim. Ini sangat, ya, sangat luar biasa, ya, keutamaan khususnya birrul walidain wa silaturrahim. Dan namanya birrul walidain dan silaturrahim, sekali lagi bukan hanya kita berbuat baik kepada saudara yang baik. Ya, laisa sila bil mukafi walakin yasil man qata'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ukama qal, bahwasanya bukanlah silaturahim itu hanya sekedar menyambung dengan saudara yang baik. Tetapi yang silaturahim itu adalah menyambung dengan saudara yang memutus hubungan dengan kita. Kakak kita menzalimi kita, justru kita berbuat baik kepada dia. Kakak kita mencela kita, menghina kita, justru kita berbuat baik sopan kepadanya. Ibu kita memarahi kita, bapak kita mengusir kita, justru kita berbakti kepadanya. Itu namanya birrul walidain. Ya. Jangan kita berbuat baiknya karena saudara kita baik. Kenapa kamu berkunjung? Oh, dia juga baik. Jadi ini impas-impasan saja. Impas-impasan saja. Bukan begitu yang namanya birrul walidain. Nah, itu termasuk silaturahim. Tetapi hakikinya silaturahim, hakikinya birrul walidain adalah menyambung tidaknya saudara kita, baik buruknya saudara kita, tetap kita baik kepadanya, tetap kita menyambung hubungan dengannya. Itu baru namanya silaturahim. Itu namanya birrul walidain. Ya, walaupun misal diusil orang-orang tuanya. Nabi Ibrahim, ya, diusir oleh orang tuanya. Ya, diusir, diancam akan dilempar batu, dan diancam diusir. Dan Nabi Ibrahim menurutinya, beliau pergi. Tetapi tetap beliau berdoa. Berdoa supaya Allah mengampuni dosa ayahnya. Ya, ketika itu belum turun, ya, larangan untuk mendoakan ampunan bagi orang-orang yang musyrik. Ya, kalau masih hidup, bisa didoakan dengan hidayah. Semoga diberi hidayah. Tapi kalau diampuni, itu pada syariat ini dilarang. Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya birrul walidain. Ya, kita harus benar-benar memperhatikannya. Apalagi zaman sekarang, ikhwan fil din azakumullah, kalau kita sering mendengarkan cerita-cerita orang tentang anak-anak durhaka pada zaman sekarang, itu macam-macam. Ya. Baik dari tetangga atau dari medsos, kadang cerita tentang orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, itu kayak kita diiris-iris. Dengernya saja sudah begitu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Padahal orang tua sudah berbuat baik luar biasa kepada kita. Memberi kita sesuatu, ya, banyak hal. Sampai kita besar segini, masih dibantu orang tua, masih diperhatikan orang tua. Ya, tetapi kadang yang namanya anak, subhanallah, bukannya berbuat baik, malah kalau orang tuanya punya uang, istilahnya berusaha untuk diambil, dijual, di ini, di itu. Bahkan yang sangat membuat kita itu kadang sedih sekali, ada anak orang tuanya masih hidup sudah minta warisan. Saya mau minta warisan. Allahul musta'an. Mati dulu bapaknya baru kamu dapat warisan. Ini bapaknya masih hidup minta waris. Sama aja, Pak, kamu mati dulu nanti warisannya tak ambil. Allahul musta'an. Ada anak-anak yang kayak gini. Belum tentu kamu itu matinya setelah bapak. Barangkali kamu setelah ini mati. Kita belum tahu kan. Barangkali umur kita lebih pendek daripada bapak kita. Ya, subhanallah. Kadang anak-anak sekarang. apalagi yang di medsos ini banyak ada orang-orang nuntut orang tuanya di pengadilan, ya, nuntut di pengadilan, dilaporkan ke polisi. Ini anak model apa seperti ini? Hatta orang tua mengambil harta kita, anta wa maluka li abik. Tubuhmu, badanmu, hartamu itu milik bapakmu. Mau diambil seberapa sama bapakmu, ya terserah, itu milik bapakmu. Kok ini ada anak laporin orang tuanya ke polisi, di pengadilan. Allahul musta'an. Ada seperti ini. Durhaka luar biasa. Dan rupanya, subhanallah, lagi nuntut mati itu anaknya. Kita gak tahu. Ya. Sudah nuntut gagahan-gagahan, nuntut giliran mau pengadilan, mati. Siapa ini sudah? Durhaka, mati dalam keadaan durhaka. Nas'allahu salamah wal'afiyah. Apa manfaatnya? Allahu Akbar. Kita lanjutkan. Ya. Wa qala ta'ala, qala rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara. Nabi Nuh mengatakan, wahai Rabbku, inni da'autu qawmi. Aku berdakwah kepada kaumku, laylan wa nahara. Malam dan siang. Halam yaziduhum du'ai illa firara. Tetapi tidak bertambah dakwahku kepada mereka itu, tidak menambah kecuali hanya mereka semakin lari, semakin menjauh. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asaru wastakbaru istikbara. Dan ketika aku berdakwah kepada mereka supaya Engkau mengampuni mereka, ya Allah, justru mereka menutup telinga-telinga mereka telinga mereka dengan jari-jari mereka, menutupkan jari mereka ke telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum, dan mereka mengibaskan pakaiannya, menutupi mukanya. Wa asarru wastakbaru istikbara, dan mereka terus saja sombong, congkak, begitu besarnya kesombongannya. Tsumma inni da'utuhum jihara, kemudian aku berdakwah terang-terangan kepada mereka. Tsumma inni a'lantu lahum, dan aku pun sampaikan kepada mereka. Wa asrartu lahum israra, aku pun berdakwah secara sir, secara berdua, yang terang-terangan ada, yang secara rahasia langsung kepada orangnya ada. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, aku berdakwah kepada mereka, mintalah ampun kalian kepada Allah Rabb kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya kalau kalian beristighfar kepada Allah, tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, tinggalkan kesyirikan, niscaya Allah akan turunkan atas kalian hujan. Ya. Menurunkan atas kalian hujan yang lebat. Berarti kan kesyirikan orang-orang kaumnya Nabi Nuh, ya, terhadap Waddas wa Ya'ud wa Nasra, itu mereka berdoa kepada Waddas wa Ya'ud dan Nasra meminta hujan. Jadi istisqa. Jadi minta hujan kepada patungnya orang-orang soleh, kuburannya orang-orang soleh, minta hujannya kepada mereka. Padahal Nabi Nuh hanya mendakwai mereka, mintalah kepada Allah saja. Tapi susah banget untuk minta kepada Allah. Ya. Dan sangat disayangkan, kadang sudah Nabi Nuh itu sudah ratusan atau ribuan tahun yang lalu mungkin ya. Tapi zaman yang katanya modern sekarang ini ada orang yang masih percaya sama pawang-pawang hujan. Kalau pengen hujan, beli ayam hitam. Kemudian disembelih, darahnya dikucurin ke anak-anak. Dan ini anak pernah lihat. Dilaksanakan di depan masjid. Allah. Dilaksanakan, kesyirikan dilaksanakan di depan masjid. Di hadapan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Bisa terjadi seperti itu. Padahal syariat untuk minta hujan sangat jelas dalam syariat Islam kita. Ada sholat istisqa, minta hujan, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diburu, semuanya dikumpulkan. Sampai hewan ternak, kebo, sapi, domba, ayam keluar ke lapangan supaya merengek. Anak-anak kecil supaya nangis kepanasan. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta hujan. Kita demikian sholat istisqa. Nah ini kumpulin ibu-ibu suruh bawa anaknya, ya, terus nyembelih ayam hitam, darahnya dilumurin ke anak-anak kecil tadi. Setelah ditanya ada apa ini? Supaya turun hujan. Allah Akbar. Dilaksanakan di depan masjid. Astagfirullah. Zaman modern katanya. Tapi masih ada orang yang seperti itu, wahai kaum muslimin. Lagi ada hajatan nih, yang mau nikah nih, yang sudah nazar mau lamar, begitu kan? Mau hajatan, ini kayaknya musimnya hujan nih. Tapi si anak sudah minta pengen kawin banget ini, ya sudah. Supaya hujannya geser, datang ini pawang hujan. Bawa keris sama payung. Tok tok tok tok tok supaya hujannya geser. Percaya sama-sama kayak gitu. Dan ini kan terjadi, ada di masyarakat, ada. Kalau ditanya, "Pak, muslim?" "Muslim. Islam saya." "Nih saya ada lambangnya ini." Ya kan begitu. Allahu Akbar. Kok bisa seperti itu? Nah itulah, padahal kesyirikan ini adalah kesyirikan yang awal terjadi pada zaman Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh itu berdoa kepada Wadaswa Yahud Ya'uq Nasra, itu minta hujan. Oleh karena itu Nabi Nuh di sini berdoanya, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Minta ampun kalian kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Bertaubat dari kesyirikan, meminta kepada orang-orang soleh tadi, kepada wali-wali tadi. Niscaya kalau kalian minta ampun, yursilis sama'a alaikum bidarara. Allah akan turunkan dari langit air hujan yang melimpah ruah. Ya. Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan kembangbiakkan kalian memiliki harta yang banyak, anak yang banyak. Ya. Dan Allah akan jadikan bagi kalian kebun-kebun yang lebat penuh dengan buah-buahan dan makanan. Wa yaj'al lahum anhara. Dan Allah akan jadikan bagi kalian anhar, sungai-sungai yang mengalir dari air hujan tadi. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Bagaimana kalian itu, kenapa enggak ada rasa hormatnya, rasa harapnya kepada Allah? Justru berharapnya kepada kuburan. Waqad khalaqakum adwara, padahal Allah ciptakan kalian itu bertingkat-tingkat, berfase-fase. Sebelumnya hanya setetes air mani, kemudian menggumpal menjadi darah, darah menjadi daging, sampai akhirnya daging menjadi manusia, ditiupkan ruh. Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kalian lihat bagaimana Allah ciptakan langit-langit yang bertumpuk-tumpuk? Wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja. Dan Allah jadikan rembulan itu memiliki nur, cahaya, dan matahari memiliki sinar, siraj. Wallahu anbatakum minal ardi nabata. Allah lah yang telah menumbuhkan bagi kalian di bumi ini berbagai macam tumbuhan. Thumma yu'idukum fiha. Kemudian Allah yang mengembalikan kalian ke bumi. Wa yukhrijukum ikhraja. Dan mengeluarkan kalian dari bumi ini. Dibangkitkan. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah yang menjadikan bagi kalian bumi itu berhampar. Litasluku minha subulan fijaja. Agar supaya kalian begitu mudah, ya, untuk mengarungi jalan-jalan, untuk menelusuri jalan-jalan yang begitu banyak di permukaan bumi ini. Ya, subhanallah. Berkata Imam Nukasi rahimahullah, yukhbiru ta'ala an abdihi wa rasulihi Nuhin alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan mengenai keadaan hambanya, rasulnya, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Annahu ishtaka ila rabbih, bahwasanya beliau mengeluh kepada Rabbnya. Ingat, mengeluh kepada Allah adalah kemuliaan. Ya. Mengeluh kepada Allah itu ibadah. Demikian Nabi Ya'qub juga demikian. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya keluhkan ya perkaraku, kesedihanku, kesusahanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini ciri hamba Allah, keluh kesahnya kepada Allah. Dan semakin mulia, semakin orang yang berkeluh kesah kepada Allah, merengek kepada Allah, meminta kepada Allah, maka Allah akan muliakan dia. Tetapi kalau orang-orang yang tidak mau merengek, tidak mau meminta kepada Allah, maka itulah orang-orang yang sombong. Ibaratnya sudah fakir, enggak punya apa-apa, sombong enggak mau minta, dalam kelaparan. Sudah dibantu tapi masih punya gengsi. Ya, ibaratnya begitu. Ya kita itu punya apa sih di dunia mampir di sini? Dunia juga bukan milik kita. Ya, dipinjemin dunia ini, tapi kita sombong enggak mau minta pada pemilik dunia ini. Minta makan kepada Allah. Minta rizki kepada Allah yang punya dunia ini. Tapi kadang manusia itu sombong. Udah dipinjemin sombong lagi. Ya, udah gak punya apa-apa dipinjemin sombong, pamer lagi. Ya, ya itulah manusia. Allahu musta'an. Ma laqiya min qaumih. Itu mengeluhkan ketika berdakwah kepada kaumnya. Wa ma sabara 'alaihim fi tilkal muddat tawilah. Dan betapa alladhi hiya alfu sana ila khamsina 'ama, dan beliau betapa sabarnya beliau, ya betapa sabarnya beliau pada waktu yang sangat panjang berdakwah kepada kaumnya. Enggak ada nabi yang dakwahnya lebih panjang dari beliau, yaitu 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun. Ini dakwahnya tok, ingat ya, ini dakwahnya tok. Jadi bukan umurnya beliau 950 tahun. Ini dakwahnya beliau. Dakwahnya beliau adalah ya al-fasanatin ila khamsina ama. 1000 tahun dikurangi 50 tahun yaitu 950 tahun. Berarti umur beliau lebih dari itu. Kayak Nabi Muhammad itu dakwahnya berapa? 23 tahun. Bukan berarti umurnya beliau 23 tahun. Kan tidak, 63 tahun umur beliau meninggal. Nabi Nuh demikian. Usia dakwah beliau itu 950 tahun sebelum beliau diangkat, tentunya beliau berumur. Ya. Dan setelah diazab kaumnya selamat dari ya banjir yang sangat besar melanda dunia, setelah itu beliau hidup lagi. Ya, sampai punya anak lagi, punya cucu dan seterusnya. Ya. Berarti kan umurnya lebih dari itu, ya. Lebih dari bahkan ya ini lebihnya berapa memang ada perbedaan di kalangan para ulama ya. Intinya masa dakwahnya, karena ini yang terpenting, adalah 950 tahun. Adapun umurnya ada yang mengatakan 1300, 1500 tahun. Ya, ada yang mengatakan demikian. Sampai beliau mendapati ya istilah cucu ke berapa? Ke 10 atau ke 15 itu. Baru demikian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, karena kebanyakan itu kisah-kisah dari Israiliyat. Jadi umur beliau menjadi rasul umur berapa, setelah itu dakwah, dakwah itu 950 tahun, setelah itu banjir ya berbulan-bulan, setelah itu surut, setelah surut beliau berapa ratus tahun hidup lagi setelah itu. Ya, itu ikhtilaf di kalangan para ulama, sudah kita bahas dulu dalam kajian online waktu awal-awal tahun 2019 ya, dalam kisah Nabi Nuh. Usia dakwah 950 tahun. Wa ma bayyana liqaumi, dan apa yang beliau jelaskan kepada kaumnya, wa waddaha lahum, dan gamblangkan kepada mereka, wa da'ahum ila ar-rusydi was-sabilil aqwam, dan menyeru mereka menuju bimbingan, menuju jalan yang benar. 950 tahun. Faqala, beliau mengeluh, Rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara, wahai Rabbku, aku berdakwah kepada kaumku malam dan siang hari. Beliau sebutkan malam. Betapa malam pun beliau dakwah. Ya. Aylam atruk du'a'ahum fi lailin wala nahar imtithalan li amrik wa ibtigha'a li ta'atik, yaitu aku tidak pernah meninggalkan untuk berdakwah kepada mereka baik malam ataupun siang, malam saja tidak apalagi siang, dalam rangka melaksanakan perintah-Mu ya Allah dan mengharapkan supaya taat kepada-Mu. Falam yaziduhum du'ai illa firara, tetapi dakwahku kepada mereka tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali mereka tambah lari, tambah jauh. Ai kullama da'awtuhum yataqarrabu minal haqqi farru minhu wa hadu anhu. Ketika aku dakwah kepada mereka supaya mereka mendekati kebenaran, justru mereka lari dan berpaling darinya. Ya. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Dan ketika aku berdakwah kepada mereka supaya Engkau mengampuni mereka ya Allah, justru mereka menjadikan jari-jari mereka untuk menutup telinga-telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum, dan mereka menutupkan kepada muka-muka mereka dengan kain-kainnya. Aisaddu adhanahum li'alla yasma'u ma ad'uuhum ilaih. Ya, yaitu mereka menutupi telinga-telinga mereka supaya tidak mendengar apa yang aku dakwahkan kepada mereka. Padahal dakwahnya simpel. Beribadah kepada Allah semata. Bertakwalah dan taatlah. Minta ampunlah kepada Allah. Jangan berdakwah kepada waddas suwa yahudu ya'uk nasra. Berdakwah. Seperti itu. Jelas. Kan dakwahnya kan jelas. Dakwah itu tauhid. Doa hanya kepada Allah saja. Jangan kepada wali. Jangan kepada kuburan. Takutnya kepada Allah. Jangan kepada setan, pohon keramat. Mintanya kepada Allah. Jangan kepada batu-batu, akik ini, itu. Jangan. Kan dakwahnya jelas. Tetapi anehnya ada orang-orang yang itu dakwahnya tidak boleh ini. Ya memang gak boleh. Berdoa hanya kepada Allah saja. Doanya kepada Allah. Takutnya kepada Allah. Minta rizkinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kama akhbara ta'ala kufari Quraisy. Bagaimana Allah khabarkan juga mengenai kufar Quraisy? Karena orang-orang musyrik itu sama saja. Syubhatnya dan kasusnya sama. Dari zaman Nabi Nuh sampai akhir zaman sama. Syubhatnya sama. Jadi kalau pengin tahu membantah mereka adalah dari Al-Qur'an. Baca kisah-kisah para nabi, jelas sekali sama kasusnya. Ya. Allah khabarkan mengenai kufar Quraisy. Ya. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Dan berkatalah orang-orang kafir, jangan kalian dengar Quran ini. Jangan kalian dengarkan Quran ini. Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan sibukkanlah kalian dengan yang lainnya. La'allakum taghlibun, supaya kalian ya taghlibun, ya mengalahkan mereka, mengalahkan Quran tersebut. Jadi baca Quran diganggu, disibukkan dari baca Quran. Ada orang yang membuat ya nyanyian-nyanyian yang katanya islami, konser islami. Supaya apa? Supaya anak pang jangan ngepang lagi. Jadi satu jam supaya pengajian. Subhanallah, rupanya pengajiannya cuma nyanyi-nyanyi dombreng-dombreng, enggak tahu isinya apa. Ya. Coba kalau waktu yang sejam, dua jam, tiga jam tadi itu baca Quran. Taklim. Ya taklimnya 15 menit, genjrang-genjringnya berjam-jam. Enggak tahu isinya apa. Dan enggak ada asar, enggak ada bekasnya sama sekali. Bekasnya enak ya suaranya, itu saja. Tapi enggak ada bekas, besoknya ngepang lagi. Besoknya jadi preman lagi, enggak ada bekasnya sama sekali. Jadi kalau kita mau perhatikan, perkara-perkara yang melalaikan Al-Qur'an itu sangat banyak. Dan ini seruan kaum musyrikin, berusaha mereka untuk pemuda kaum muslimin lari dari Quran. Lari dari Quran. Dan Allah pun sudah ingatkan khususnya dari sesuatu perkara yang disebut dalam Al-Quran sebagai laghwal hadith. Wa minan nasi ma yashtari laghwal hadith. Di antara manusia ada yang menjual belikan laghwal hadith. Ucapan yang sia-sia. Kata Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik. Dan imam dari tabi'in, Qatadah dan yang lainnya. Itu maksudnya adalah musik, nyanyian. Dan betapa orang itu kalau mau tidur setelnya nyanyian sampai pagi. Lagi kerja setelnya sambil joget-joget kerjanya. Bisa kan? Tetapi suruh baca Quran 15 menit atau dengerin Quran, panas. Duh, masa cuma Quran sajalah. Serius banget hidupnya. Gitu. Padahal baru 15 menit. Seolah-olah ya baca Quran itu berat sekali. Padahal untuk nyanyian, setiap kerja kemana ya pakai apa ini namanya? Headset. Kalau sekarang buat headset buds. Enggak ada kabelnya. Colokin ini di sini. Rata-rata musik. Sangat sedikit sekali yang menggunakan untuk Quran. Dipakai di sini untuk Quran, dengerin Quran, jarang. Ya, inilah ikhwan fil din azakumullah. Banyak orang terlalaikan dari Al-Quran dari perkara ini. Dan orang-orang musyrikin berusaha mereka untuk menutupi telinganya dengan sesuatu supaya melalaikan dari Al-Quran. Enggak mau dengar Al-Quran. Wastaghshaw thiyabahum qala Ibnu Jurayd dan Ibnu Abbas tanakkaru lahu li alla ya'rifuhum. Yaitu mereka mengingkarinya supaya tidak mengetahuinya. Jadi enggak mau mendengarkan. Wastaghshaw thiyabahum supaya tidak dengar. Jadi beda, orang tidak tahu benar-benar karena enggak tahu. Tapi ada orang yang tidak tahu karena memang enggak mau tahu. Kita pernah ngobrol sama orang. Kita sampaikan agama. Saya sih waktu muda ya seneng sama belajar agama. Tapi kok dikit-dikit salah, dikit-dikit enggak boleh. Akhirnya lah enggak tak baca lagi. Kayaknya serba salah kalau baca agama. Ini salah, itu salah, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Ada kayak gitu kan orang. Allah. Ini orang enggak mau tahu. Ya, enggak taunya karena enggak mau tahu. Dan yang seperti ini enggak ada uzur ini orang kayak gini, karena orang enggak mau tahu. Ya, beda orang yang benar-benar tidak tahu. Benar memang tidak tahu. Dan dia ingin mencari tahu. Tapi orang-orang yang tidak mau tahu, enggak ada uzur bagi mereka, enggak ada alasan mereka. Qala Sa'id bin Jubair as-Sudi, "Ghatturu uslahum li alla yasma'u ma yaqul." Ya, menafsirkan mereka tutupi kepala mereka dengan kain bajunya supaya tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Wa asarru istamarru ala ma hum fihi min asy-syirki wal kufri al-'azhim al-fadhi'. Dan mereka justru terus bergelimang dengan kesyirikan, kekufuran yang besar. Ya. Wastakbaru istikbara, dan mereka sombong dan terus sombong. Ai istankafu an ittiba'il haqqi, mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Wal inqiyadu lahu, dan tidak mau tunduk kepada kebenaran. Itu sombong. Disampaikan beribadahlah kepada Allah saja. Enggak, maksudnya dan seterusnya. Ya. Padahal dakwah paling gampang itu dakwatu tauhid, dakwatu sunnah. Paling gampang. Sembahlah Allah semata, ikuti Rasulullah, selesai. Ya. Bukan maksudnya, kalau kita ngikuti Al-Quran, nanti kita, sampai ada ucapan yang mengatakan, barang siapa yang mengikuti zahir Quran, kufur. Itu thariqah batiniyah. Jadi kalau ada baca Al-Quran, sembahlah Allah, maksudnya bukan menyembah. Kalau ada Al-Quran, bertakwalah kepada Allah, maksudnya adalah, jadi semuanya maksudnya, dari mana, tafsir mana, gak ada, dari sini, dari hati, dapat wangsit di dalam hati, itu tariqah batiniyah, tarikat-tarikat sufi, biasanya begitu, dan batiniyah ini, asalnya, itu dari syiah, ya, awalnya itu dari syiah, kemudian, yes, pokoknya sampai menyebar, akhirnya jadi tarikat sendiri, wallahu ta'ala alam. Fadal di kumandangan adzan terlebih dahulu. Kemudian Nabi Nuh mengeluh lagi kepada Allah, berkata kepada Allah, "Tsumma inni da'utuhum jihara." Kemudian aku berdakwah kepada mereka dengan terang-terangan. Ay jahratan bainan nas, terang-terangan di hadapan manusia. Untuk beribadah kepada Allah semata, untuk taat, untuk takut hanya kepadanya, menjauhi kesyirikan. Thumma inni a'lantu lahum, kemudian ya, aku sampaikan kepada mereka, ay kalaman zahiran bisautin alin, aku sampaikan kepada mereka ucapan yang gamblang bisautin alin, dengan suara yang lantang, jelas. Wa asrartu lahum israra, dan aku pun menyampaikan dakwah ini kepada mereka dengan israr. Ya, israr adalah fima baini wa bainahum, antaraku dan antara mereka saja. Fa nawwa alaihim ad-da'wah litakuna anja' fihim. Maka di sini Nabi Nuh menggunakan berbagai macam metode dakwah agar supaya lebih mengena kepada mereka. Ya, disampaikan di khutbah, di mimbar, ya, disampaikan berdua, saat ngobrol disampaikan kepada mereka, berbagai macam metode dakwah disampaikan, ya, selama itu baik sampaikan kepada mereka. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, aku katakan kepada mereka, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Rabb kalian itu Maha Pengampun. Ya, Maha Pengampun. Irji'u ilaihi warja'u amma antum fihi. Kembalilah kalian kepada Allah. Kembalilah kalian kepada Allah dan meninggalkan apa yang kalian sedang lakukan dari kesyirikan, wa tubu ilaihi min qaribin. Dan bertobatlah kepada Allah sedini mungkin, secepat mungkin. Fa innahu man taba ilaihi taba alaihi. Karena barang siapa yang dia bertobat kepada Allah, Allah akan menerima tobatnya. Walau kanat dunubuhu mahma kanat fil kufri wa syirik. Walaupun dosanya itu bentuknya syirik kufur, kalau dia tobat, nasuha, Allah ampuni. Apalagi dosa-dosa yang di bawah itu. Dosa kufur dan syirik saja, Allah bisa ampuni dengan tobat. Syaratnya tobat. Ya, syaratnya tobat. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara rukun taubat istighfar, minta ampun. Ya. Jadi bedakan, istighfar belum tentu taubat, tapi kalau taubat harus istighfar, harus minta ampun. Ya, kenapa kita banyak istighfar? Karena kadang kita banyak melakukan maksiat yang kita ingin sekarang tinggalkan, besok lakukan lagi. Besok pengin kita tinggalkan, besoknya lakukan lagi, maka banyak istighfar. Kalau taubat berarti kita berhenti, besoknya tidak diulangi lagi, ini baru bertaubat. Dan rupanya kan kita banyak yang taubatnya gak nasuha, taubatnya cuma di lisan. Oleh karena itu banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini kalimatnya pun istighfarlah kalian kepada Allah, minta ampunlah. Ya, tidak tubu ilallah, tobatlah kepada Allah. Mungkin ini apa ya, berat bagi mereka. Tapi menggunakan kalimat yang lebih ringan, minta ampun pada Allah. Yang penting minta ampun dulu. Walihada qala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara. Yaitu kalau kalian meminta ampun kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan dari langit hujan yang midrara, midrara mutawasilah al-amtar, yaitu hujan yang berlangsung terus-menerus seperti musim hujan. Hari ini hujan, besok hujan, besok hujan, besok hujan, terus mutawasilah. Walihada tustahabbu qira'ati hadhihi surah fi shalatil istisqa. Oleh karena itu disunnahkan membaca surat ini dalam salat istisqa, li ajli hadhihi al-ayah, karena ada ayat ini. Kalau salat istisqa membaca surat Nuh, ya, salat istisqa, minta hujan pada Allah Subhanahu wa taala. Di wa hakadha ruwiya an Amirul Mukminin Umar bin Khattab, demikian diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, annahu sa'ida al-mimbar liyastasqi falam yazid 'ala al-istighfar wa qira'ati al-ayah fil istighfar. Beliau ketika naik mimbar untuk minta hujan pada Allah, beliau tidak menambahkan apapun atas istighfar dan membaca ayat ini. Mengenai istighfar, di antaranya ayat faqultu astaghfiru ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. Terus beliau baca. Thumma qala, kemudian mengatakan, laqad talabtul ghaitha bima bimajadihis samaa allati yastanzilu bihal matar. Dan aku mencari-cari hujan ini mau turun atau tidak dengan memperhatikan bintang-bintang di langit yang biasanya kalau dalam ilmu falak itu kalau mau hujan ada bintang tertentu ya. Biasanya ini kebiasaan gitu. Seperti kalau mendung biasanya mau hujan kan begitu. Jadi bukan ngeramal pakai bintang, bukan, tetapi ada bintang yang biasanya ini nanti akan turun hujan. Ya. Bukan istilahnya mutir Nabi Nuh ikadza wa kadza, kita diberi hujan karena ada bintang ini bintang itu. Secara sunnatullah memang ada ya, kalau mau hujan biasanya ada itu. Tetapi bukan karena itu hakikatnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mendung belum tentu hujan. Tetapi kalau ada mendung ya kita siap-siap barangkali hujan. Kan begitu. Ya, karena biasanya istilahnya kalau hujan biasanya mendung dulu. Tetapi bukan karena hujan itu bukan karena mendung, belum tentu mendung itu hujan. Ya. Sehingga di dalam hadis itu orang yang kufur kepada Allah di pagi hari yang mengatakan setelah hujan mutir Nabi Nuh ikadza wa kadza, kita hujan karena ada bintang ini kada bintang itu. Ya. Orang tadi tidak mengatakan bintang itu yang menurunkan hujan, bukan. Tetapi memang kalau hujan, mau hujan itu ada bintang itu. Dan Umar bin Khattab tahu dalam ilmu falak, dan orang-orang Arab paham itu tentang falakhiyah, ilmu-ilmu falak yang seperti itu. Kalau ini biasanya mau hujan. Kalau ada ini biasanya mau hujan. Kalau kayak gini, nah, ada istilahnya ada sawabit atau taisir, ada bintang bergerak, ada bintang yang tetap. Orang Arab itu orang yang mengamati langit karena mereka biasa safar di gurun. Tidak ada petunjuk arah kecuali bintang. Jadi mereka paham langit itu kayak apa bentuknya. Bintangnya, posisinya, rasinya ini. Cuma kan ada yang astronomi, ada yang astrologi. Ada yang menggunakan ilmu bintang ini untuk ya kemanfaatan yang bagus. Tapi ada yang menggunakan rasi-rasi bintang tadi untuk meramal. Ya, karena bintang-bintang tersebut tempat singgahnya syaitan-syaitan tadi ketika mencuri-curi kabar langit. Ya. Sehingga yang ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika itu mengetahui ini mau turun hujan atau tidak, dicari bintang ini bintang itu, berarti doanya terkabulkan mau turun hujan. Karena biasanya kalau ada bintang tertentu dinamakan majadih ya, majadihis sama, ini bintang-bintang yang muncul ketika mau turun hujan. Kayak apanya saya juga enggak tahu. Yang orang yang tahu ilmu falak yang tahu ya. Karena sebelum ada ilmuwan-ilmuwan yang modern yang sekarang ada planet ini, planet itu, orang Arab semenjak dahulu sudah paham itu ilmu falak. Dan sudah menamakan planet-planet itu sebagai nama-nama tertentu. Nanti akan ada di sini pembahasan sedikit tentang Ibnu Katsir itu termasuk ulama yang paham tentang falak. Jadi beberapa kali itu beliau menceritakan tentang falak. Tentang ilmu fisika atau astronomi. Karena termasuk beliau orang yang hafal tentang masalah ini. Nanti insya Allah ada di sini penafsirannya. Pembahasan tentang sedikit tentang perbintangan. Intinya di sini Umar bin Khattab terus berdoa kepada Allah. Istisqa. Dan istisqa itu bukan hanya sekali. Dan memang disunahkan saat lagi panas terik. Tetapi malam pun bisa seperti Umar sampai malamnya, paginya istisqa lagi, malamnya istisqa lagi, paginya istisqa lagi, terus sampai turun hujan. Jadi jangan cuma satu kali, wah enggak hujan, enggak manjur ini doanya. Akhirnya pergi, tidak. Bahkan berkali-kali istisqanya. Ya, kalau kita mungkin biasa istisqa, mendung. Semoga hujan, gitu. Ini la ikhwana fi din azakumullah ya, tentang istisqa. Dan disunahkan membaca ayat-ayat ini. Qala Ibnu Abbas yattabi'u ba'daha ba'dha midrara, yaitu mengikuti sebagian bagi sebagian yang lain. Ya, atau karena ini penafsirannya agak panjang jadi mungkin sampai di sini dulu. pembahasannya. Intinya ikhwan fillah azakumullah, dari ini saja kita sudah ketahui kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh ketika mereka mempersekutukan Allah dengan Waddas, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasra, lima orang, di mana ini asma'u rijalin salihin, nama orang-orang yang saleh dari keturunan Adam, dan dari Adam sampai zamannya Nabi Nuh, sebelum itu semuanya di atas Islam. Semuanya bertauhid kepada Allah. Sampai pada zamannya Nabi Nuh terjadi ini. Terjadi pengagungan terhadap Waddaswa, Yahud, Ya'ud, dan Nasra. Orang soleh yang punya banyak pengikut, punya banyak murid. Ya. Yang orang-orang soleh tersebut, orang yang benar-benar soleh. Beribadah kepada Allah saja. Tapi ketika meninggal dunia, murid-muridnya yang rindu, yang kangen dengan mereka, yang meyakini mereka memiliki karamah, dan karamah memang ada, tetapi kadang orang memahaminya berlebih-lebihan. Ya. Akhirnya ketika mereka meninggal dunia, mereka berkumpul, aqafu ala quburihim, berdiri untuk mengingat, ya, terus pada waktu-waktu tertentu mereka berkunjung ke kuburannya, waktu tertentu berkumpul lagi mengingat jasa-jasanya, sampai akhirnya lama-kelamaan syaitan membisikkan anin sabu man saba, untuk meletakkan prasasti, tulisan diletakkan di situ. Lama-kelamaan generasi-generasi cuma prasasti, batu kotak, udah digambar aja patungnya. Masa saya enggak tahu? Nanti tak lukiskan, tak gambarkan. Itu setan yang buat patung pertama ini. Oh iya, ini wajahnya kayak gini. Padahal itu orang gak ada yang pernah lihat Yahud, Yahud dan Nasra. Ya. Gak ada yang melihatnya. Tetapi ya, digambar jadi patung. Lama-kelamaan disembah. Dan bentuk penyembahannya gimana sih? Bentuk sembahannya itu berdoa kepada Wadda, Suwa, Yahud, Ya'uk, dan Nasra. Berdoa kepada lima patung tersebut untuk disampaikan kepada Allah. Kita pengin hujan. Begitu. Jadi senangnya titip-titip. Nitip doa pada orang mati. Mbak, saya mau nikah. Tolong ridhoi saya, sampaikan kepada Allah. Mau sunatan. Mbak, saya mau sunatan, Mbak. Sampaikan kepada Allah supaya hajatannya lancar, enggak ada hujan. Yang amplop banyak, Mbak. Nah, terus seperti itu. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Kalau ziarah kubur saja labas, tetapi kalau sudah sampai meminta-minta kepada orang yang dikubur, itu sudah sampai kepada kesyirikan, apalagi sudah berdoa meminta kepadanya. Ya, lama-kelamaan seperti itu. Nah, Nabi Nuh diutus pada kaum yang keadaannya demikian. Ketika mereka paceklik bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun, subhanallah, mereka meminta kepadanya. Nabi Nuh terus 950 tahun mendakwainya untuk meninggalkan perkara tersebut. Ya. Padahal kalau mereka mau bertobat dan menghindari kesyirikan, Allah turunkan hujan yang bermanfaat. Tapi karena mereka tidak nurut, kufur, Allah turunkan hujan juga, tapi hujan azab. Sama-sama diturunkan hujan. Ya kan, masih ingat tafsir surat Jin? Wa allaw istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalaulah mereka istiqamah di jalan ini, kami akan tuangkan kepada mereka air yang segar. Ya, thariqah yang baik, yang istiqamah di dalam kebaikan juga Allah beri harta. Yang istiqamah di jalan-jalan keburukan juga Allah beri harta, linaftinahum fi, untuk kami uji mereka. Diuji, intinya ujian. Ya. Jadi mau istighfar, Allah beri hujan yang bermanfaat. Enggak mau, Allah berikan hujan sampai banjir-banjir, sampai menutup seluruh dunia. Ya, sampai menutup seluruh dunia. Dan kalau kita baca-baca cerita, ini benar-benar seluruh dunia, satu bumi ini tutup. Karena kalau orang senang perwayangan, ya, tahu yang senang perwayangan. Itu ada kisah dari bukunya apa namanya, ya Ramayana apa gitu. Mereka mengakui Nabi Adam dan seterusnya. Mereka mengatakan di dalam kitabnya, dibantah oleh Ibnu Katsir dalam tarikhnya, bahwasanya yang banjir itu di Arab sana saja. Ya, adapun India tidak banjir. Gitu. Mereka bahas di situ karena ada ini tidak banjir. Padahal semuanya banjir. Semuanya banjir. Termasuk enggak India, enggak Indonesia ya, semuanya banjir semuanya. Tapi di situ dalam perwayangannya itu disebutkan kisahnya semuanya banjir, kisah tersebut kecuali negeri Hindu karena ini negeri dewata, negeri para dewa, jadi enggak banjir menurut mereka. Saya kurang tepat isi kisahnya bagaimana, tapi intinya begitu, ya. Mungkin kalau yang senang wayang-wayang ya ada istilah-istilah sendirilah ya. Wallahu taala alamis shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.